لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات الحافظ ابن رجب عبد الرحمن أحمد الحنبلي رحمه الله تعالى، فصل يوم الدنيا في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب. Tentang orang yang berkeinginan untuk menasihati para ulama, tujuannya adalah menegakkan nasihat karena Allah, karena Rasulnya. Dan seorang yang bertujuan untuk merendahkan, mencela, menyingkap kekurangan dan aib seseorang. Wa kayfiyatu mu'amalati kulli minhuma, dan bagaimana cara menyikapi setiap dari kedua perkara ini. Yang pertama nasihat, yang kedua celaan dan cercaan. Wa man 'urifa minhu annahu arada bi raddihi 'ala al-'ulama an-nasihata lillahi wa rasulihi. Siapa yang diketahui darinya bahwa dia bertujuan ketika membantah para ulama, tujuannya adalah untuk menegakkan nasihat. Nasihat karena Allah dan Rasulnya, yaitu menampakkan kebenaran dan menasihati manusia agar berjalan di atas kebenaran tersebut. فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم. Maka orang yang bertujuan demikian wajib untuk disikapi dengan cara memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya. كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم وَمَنِ اتَّبَعْهُمْ إِحْسَانٍ. Seperti halnya para imam, imam kaum muslimin yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan yang semisal mereka, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. وَمَنْ عُرِفَ أَنَّهُ أَرَادَ بِرَدِّهِ عَلَيْهِمْ أَتَّنَقُصَ وَالذَّمَّ وَإِظْهَارَ الْعَيْبِ. Dan barang siapa yang diketahui darinya tujuan dia membantah para ulama adalah untuk merendahkan kedudukan para ulama, mencela para ulama, menyingkap aib para ulama, fa innahu yastahiqqu an yuqabala bil 'uqubah. Maka orang seperti ini pantas untuk dibalas dengan hukuman. Liyartadi'a huwa wa nubara'uhu an hadhihi ar-radha'il al-muharramah. Agar dia jera. Tentu apabila dia seorang bagian dari penguasa yang mampu menegakkan sebuah hukuman kepada orang yang merendahkan para ulama, mencerca para ulama itu. Kenapa harus ditegakkan hukuman? Liyar tadi', agar dia jera. Agar dia jera, kapok. Huwa wa nubara'uhu, dia dan yang semisalnya, sehingga dia tidak lagi melakukan hadhihi ar-radha'il al-muharramah, perkara rendahan yang diharamkan ini. Rendahkan para ulama, mencerca para ulama, bukan bertujuan untuk menasihati para ulama. Dan itu nampak dari ungkapan-ungkapan yang mereka sampaikan apabila seorang membantah seperti Ibn Abbas secara ilmiah dengan mendoakan beliau, dengan mengakui dan menyebutkan keutamaan beliau, oh, berarti tujuannya adalah nasihat. Tapi kalau seperti perbuatan sebagian menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi', misalnya seperti Said Qutb atau seperti Abdul Rahman Abdul Khaliq yang menuduh guru-gurunya sendiri sebagai orang-orang yang tidak mengerti fikih realita fiqhul waqi', dan dia menuduh gurunya sendiri Al-Allamah Muhammad Al-Amin Syaqiti menganggap bahwa ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang tidak diupdate sehingga tidak sesuai dengan realita masa kini. Ilmunya cetakan lama, bukan cetakan baru. Ini tujuannya apa? Merendahkan para ulama sehingga kaum muslimin tidak lagi merujuk kepada ulamanya, karena mereka menganggap ulama tersebut ilmunya tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Ilmunya ilmu masa lalu. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, perilaku yang tidak terpuji. Tujuannya mencela, merendahkan. Sehingga siapa yang diketahui tujuan dia merendahkan, meremehkan para ulama, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Wa yu'rafu hadha al-qasd tamatan bi iqrari ar-radd wa i'tirafihi. Bagaimana cara kita mengetahui tujuan orang itu menasihati atau mencerca? Nah, beliau terangkan. Maksud ini bisa diketahui kadang-kadang dari pengakuan si pembantah itu sendiri, keluar dari lisannya ucapan yang merendahkan para ulama. Dia mengakui itu. Wa taratan biqara'in tuhitu bi fi'lihi wa qawlihi. Dan terkadang pula diketahui maksud seseorang ketika membantah dengan melihat penguat-penguat, qarinah-qarinah yang nampak dari perbuatannya dan dari ucapannya. Dari situ akan terlihat bahwa tujuan dia adalah menjatuhkan para ulama, atau tujuan dia adalah untuk menegakkan nasihat, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihat. Faman 'urifa minhu al-'ilm wad-din wa tawqir a'immat al-muslimin wa ihtiram ولم يذكر الرد وتبين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. Maka siapa yang diketahui darinya keilmuan, memiliki agama yang baik, dia memuliakan imam-imam kaum muslimin dan menghormati mereka, dan dia tidak menyebut bantahan, menerangkan kesalahan kecuali dengan cara seperti yang disebutkan oleh selainnya dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, dengan adab, dengan ilmiah, dan tetap menjaga dan memelihara kehormatan para ulama. Ini terpuji. Wa amma fi at-tasadif wa fil bahdi wajaba hamlu kalamihi 'ala al-awwal وأنه إنما يقصر بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. Adapun jika bantahan itu berupa tulisan, karya ilmiah, bukan ucapan, sebelumnya beliau berbicara tentang seseorang yang membantah para ulama dengan lisannya, dengan bahasa yang baik. Adapun kalau dalam karya ilmiah atau dalam sebuah pembahasan tulisan, maka wajib untuk membawa ucapan atau tulisan orang tersebut kepada yang pertama, bahwa tujuan dia adalah untuk menyampaikan nasihat, membawa makna dari tulisan atau pembahasannya kepada nasihat. Dan bahwa tujuan dia menulis bantahan, menerangkan kesalahan, izharuddin, adalah untuk menampakkan agama ini dan untuk menegakkan nasihat karena Allah, Rasulnya, dan untuk kaum mukminin. Wa man hamala kalamahu wal halu ala ma dzukir fa huwa mimman yadhunnu bil bari dhanna as-sawu. Dan barang siapa yang membawa ucapan seseorang dalam kondisi dia menerangkan dengan ilmiah, dengan penuh adab, dan memuliakan imam-imam kaum muslimin dan menghormati mereka, lalu kemudian dia dituduh dengan tuduhan bahwa oh, tuduhan dia ini adalah mencerca, merendahkan para ulama, maka dia termasuk orang yang disangka sesuatu yang dia berlepas diri. Itu adalah persangkaan yang buruk, itu termasuk seuzan. Jadi maksud beliau, ketika ada seorang menulis bantahan pada misalnya salah seorang di kalangan syekh, di kalangan ustaz, di kalangan alim, dia menyebutkan bantahan secara ilmiah dan dia punya ilmu tentang hal tersebut, maka dia menyebutkan bantahannya dengan dalil, dengan hujjah, dan menghormati ulama sunnah yang dia bantah atau asatidz ahlus sunnah yang dia bantah, dia menghormatinya, tetap menjaga kehormatannya, memuliakannya, maka dianggap tujuannya adalah untuk menegakkan nasihat. Kalau ada yang mengatakan padanya, wah, itu hanya riya saja, itu tujuannya untuk merendahkan para ulama, dari mana kamu tahu? Tidak diperbolehkan kamu berprasangka buruk kepada saudaramu sementara yang zahir dari ucapannya baik, kecuali kalau ada tanda-tanda dari tulisannya menunjukkan tujuan dia adalah untuk menjatuhkan sebagaimana yang telah kita terangkan, atau dari lisannya muncul. Kalau tidak ada, dia menjelaskan secara ilmiah dan dia terlihat memiliki agama yang baik dan dia menghormati para ulama, maka kita mengatakan tujuan dia adalah menasihati. وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله. Barang siapa yang berburuk sangka kepadanya, menuduhnya bahwa dia bertujuan untuk menjatuhkan para ulama, maka itu adalah merupakan persangkaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa dakhilun fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk dalam kandungan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa, lalu dia melemparkan tuduhannya kepada orang yang berlepas diri dari tuduhan tersebut. Dituduh sesuatu padahal dia berlepas diri, dia tidak melakukan hal itu, maka sungguh dia telah memikul sebuah kedustaan dan dosa yang nyata. Fa inna dhanna as-sau mimman la yadhharu minhu amaratus sau mimma harramahu Allah wa rasuluh. Persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak terdapat padanya tanda-tanda bahwa dia melakukan keburukan, tidak terdapat tanda-tanda dari tulisannya, dari ucapannya bahwa tujuan dia adalah menjatuhkan, meremehkan para ulama, lalu kita bersangka buruk kepadanya, ini termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqad jama'a hadha dhann baina iktisabil khati'ati wal ithmi wa ramyil bari'i biha. Maka orang yang berburuk sangka kepada orang lain ini mengumpulkan dua kesalahan, dua perbuatan dosa. Dia sendiri telah melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Kenapa dia berburuk sangka? Lalu dia menuduh orang lain. Jadi kesalahannya berlipat. Jadi hati-hati dalam melemparkan tuduhan, oh, tuduhan kamu itu hanyalah mencela, tujuan kamu adalah merendahkan. Apa apa buktinya? Apa hujahnya? Segala sesuatu harus dengan hujah. Tidak diperbolehkan seorang asal berbicara, menuduh seseorang tanpa hujah. Kecuali kalau nampak dari tulisannya tersebut bahwa tujuan dia adalah menjatuhkan, merendahkan kredibilitas ulama. Siapa? Misalnya, mungkin ada di antara ahlu sunnah membantah Syekh Rabi. Syekh Rabi pun menyadari dirinya manusia biasa, siap untuk dibantah. Silakan bantah. Silakan jelaskan secara ilmiah. Nah, ada yang bantah Syekh Rabi, misalnya dalam satu permasalahan yang rajih demikian, apa yang disebutkan Syekh Rabi keliru berdasarkan alasan ini. Misalnya, dia menyebutkan alasan, dia menyebutkan hujjah. Tidak terdapat darinya tanda-tanda bahwa dia mencela, dia merendahkan Syekh Rabi. Berarti dia menasihati. Dia menegakkan nasihat. Dan ini kebaikan. Tidak tercela. Walaupun Syekh Rabi atau yang lebih tinggi dari Syekh Rabi. Tapi kalau seorang ketika menyebutkan Syekh Rabi, oh Syekh Rabi itu mutasyaddid, keras. Tujuannya apa? Wah, Syekh Rabi itu ada pemahaman khawarij padanya. Seperti katanya Firanda. Syekh Rabi ada pemahaman khawarij. Masya Allah. Nah. Lalu dia sebutkan penggalan yang dipotong-potong sama dia. Ini perkataan Syekh Rabi. Sebelum kamu menuduh Syekh Rabi bahwa Syekh Rabi berpaham khawarij, sebentar dulu. Ada nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqa. Jangan engkau membicarakan satu permasalahan yang tidak ada imam pendahulumu dalam membahas masalah itu. Itu adab. Itu adab. Kalau tidak punya adab, dia merasa dirinya selevel dengan para ulama, para masyayikh. Apalagi sekarang dia sudah doktor. Dia doktor. Syekh Abdul Bukhari doktor, berarti sama doktor, sama-sama doktor. Dia merasa dirinya lebih dari yang lain. Nah, sehingga dia merasa diperbolehkan mengeluarkan pendapat-pendapat meskipun tidak ada yang dia ikuti dari para ulama. Hatu berhalam. Siapa ulama yang mengatakan Syekh Rabi berpaham khawarij? Hat, sebutkan yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Siapa? Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Muqbil, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali. Ini yang sudah meninggal. Siapa? Hat. Atau yang masih hidup? Siapa? Syekh Salih Al-Fawzan, Salih Al-Syeikh, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabir, Abdullah Bukhari. Siapa lagi? Ayo sebutkan. Siapa? Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah. Siapa yang mengatakan Syekh Rabi berpaham khawarij? Kalaupun ada, had, mana buktinya? Dari ucapan atau tulisan? Buktinya apa? Ad-da'awa idza lam taqum 'alaiha bayyinat fa abna'uha al-ihya. Tuduhan-tuduhan yang apabila tuduhan itu tidak dibangun di atas bukti-bukti yang jelas, hanya sekedar tuduhan yang tidak terang. Kalau setiap tuduhan itu diterima, maka begitu mudahnya seorang melemparkan tuduhan. Ya, dia melempar batu lalu dia sembunyi tangan. Dia melemparkan tuduhan lalu dia lari. Maka semuanya harus dengan bukti. Nah, wa yuqawwid dukhulahu fi hadha al-wa'id idza dhaharat minhu a'ni hadha dhann amaratus sawt. Dan semakin menguatkan masuknya orang ini ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. bahwa dia memikul kedustaan dan dosa yang nyata apabila nampak darinya, yakni orang yang bersangka buruk ini, tanda-tanda keburukan dari perbuatannya atau dari ucapannya. Misalnya tanda-tanda yang buruk itu kafaratul bari wal udwan, sering melakukan perbuatan kezaliman dan permusuhan, suka berbuat zalim, menuduh yang tidak-tidak, melontarkan tuduhan yang batil dan yang semisalnya. Wa qillatul wara', dan sedikit wara' yang ada pada dirinya, bermudah-mudahan. Nah, ini biasanya tanda-tanda buruk. Tanda-tanda buruk. Oh, itu mutasyaddid itu. Ya. Mereka itu mengharamkan berfoto-foto. Padahal ada juga ulama yang membolehkan foto, misalnya. Akhirnya nampak. Semakin nampak. Apa yang nampak dari mereka? Qillatul wara'. Sedikitnya sikap wara'. Berbunuh-bunuhan, dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Datang ceramah di sini foto lagi, foto bareng. Berbunuh-bunuhan. Ya. Bahkan dalam hal-hal yang tidak perlu sekalian. Nah, berangkat umroh, salah seorang ustaz mereka. Umroh, transit Spanyol. Transit Spanyol. Negara apa Spanyol? Hah? Muslim? Kafir. Transit Spanyol. Kemana dia? Ke lapangan Real Madrid. Apa itu? Santiago. Santiago. Masuk ke dalam. Ke kursi-kursinya. Di foto di situ. Dengan gaya. Masya Allah. Bergaya. Berarti sengaja minta di foto. Sampai pada tingkatan para ulama sampai menulis kitab-kitab khusus Hamud At-Tuwaijiri, Syekh bin Baz dan yang lainnya, itu ada karya-karya ilmiah khusus menerangkan tentang diharamkannya gambar termasuk foto. Ini tidak dipandang ya. Mana prinsip yang disebutkan oleh para ulama? Al-khuruju min khilafil ulama mustahab. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, hal yang mustahab. Iya. Kalau seorang tidak berfoto, tidak ada yang membantah, tidak ada yang. Jangan dikatakan mutasyaddid. Jangan dikatakan keras. Mereka berjalan di atas bimbingan para ulama. Kalau kamu berfoto, ada yang menyalahkan kamu dari ulama. Yang tidak berfoto, kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak, ada para ulama. Bimbingan para ulama. Mereka bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Foto bareng jamaah tabligh, Hizbut Tahrir, tanpa rasa malu foto bareng. Hah? Ada yang foto dia di sini, jamaah tabligh-nya sini, masing-masing bawa istri, foto bareng. Sampai pada tingkatan seperti itu. Tidak punya rasa malu. Ya dokter. Dokter apa itu? Nah, tidak mengajarkan sikap wara' kepada kaum muslimin. Ya. Jadi masyarakat rahimahullah. Lalu ucapannya kepada para ulama kotor. Ya. Tidak bisa menjaga lisan. Ini kan amaratus su', tanda-tanda keburukan yang ada pada mereka. Itu wa itlaqul lisan. Subhanallah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, qillatul wara' wa itlaqul lisan. Sedikit sikap wara', bermudah-mudahan dan mudah mengeluarkan ucapan dengan lisannya. Nah. Menuduh kalau seorang tidak mau foto, kalau mengajar harus pakai hijab, mengajar para akhwat, mereka mengatakan itu keras, akhirnya mereka terjatuh ke dalam sikap yang sebaliknya. Kalau mengajar tidak pakai hijab, Ngajar tidak boleh hijab. Saya sempat menasihati salah seorang dari ustaz mereka ketika itu nampak dia menampakkan diri seakan-akan mau rujuk. Saya nasihati masalah ini. Ada orang-orang menceritakan antum berdakwah kok tanpa hijab. Kalau kamu dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang yang baru, sampai kapan? Sampai kapan? Kadang-kadang ada ummahat atau ibu-ibu yang ingin konsultasi, diajak konsultasi, berduaan, ngobrol di situ. Subhanallah. Sampai ada salah seorang yang bertanya kepada ustadznya. Ya. Pertanyaannya apa? Apa resepnya ustadz? Kok kenapa pipi ustadz itu kok kemerah-merahan? Pipi ustadz kemerah-merahan. Sampai seperti itu pertanyaan. Sampai ribut. Ribut. Para ummahat ribut. Karena terbiasa melihat ustadznya. Sampai di antara umat ada yang berangan-angan. Berangan-angan. Pengennya saya jadi istri ustadz fulan. Padahal punya suami. Punya suami. Sampai kewalahan. Ustadz-ustadznya itu menasihati para ummatin. Ya salah kalian sendiri. Kenapa buat televisi? Sebagian mengadu, ini gimana ini? Sebagian akhwat terfitnah dengan wajah-wajah para ustadz di TV-TV. Ada roja, ada insan, ada ini, ada itu, macam-macam. Kata ustadznya, ya dihijab juga TV-nya. Kasihkan cadar. Dikasihkan cadar. Enaknya menjawab. Allahu musta'an. Ini tanda-tanda keburukan. Wa kasratul ghibah wal buhtan. Sering berghibah. Sering mengucapkan kebohongan-kebohongan. Wal hasad linnas. Ala ma atahumullah min fadlihi wal imtinan. Dan hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan, anugerah dari Allah. Wa shiddatul hirsi 'ala al muzahamati 'ala al riyasat qabla al awan, dan semangat untuk ikut serta turut andil untuk meraih kepemimpinan, untuk meraih kepemimpinan sebelum tiba waktunya, ingin dikatakan sebagai alim sebelum dia sampai pada tingkatan tersebut. Dia ingin orang-orang menyebut dia sebagai syekh, padahal dia belum sampai pada tingkatan itu. Dia ingin dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan, padahal dia tidak pantas untuk mencapai level tersebut. Nah, ini musibah. Dia ingin orang mengulukan dia. Saya ini, saya ini, saya ini. Padahal dia tidak sampai pada tingkatan itu. Allahumma astaghfirullah. ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان, barang siapa yang diketahui darinya sifat-sifat ini yang mana para ulama ahlul iman kaum mukminin tidak meridai hal tersebut, فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia menyakiti para ulama, waradduhu alaihim alal wajhi tsani, dan membantah para ulama dengan cara yang kedua, yaitu mencerca, merendahkan. Fayastahiqu hina idzin muqabalatuhu bil hawan, orang yang seperti ini keadaannya, mencerca para ulama, merendahkan kredibilitas para ulama, berhak bagi mereka untuk mendapatkan yang setimpal dari kehinaan. Dari kehinaan. Oleh karena itu para orang mengatakan, tidak mengapa untuk dikatakan dia, dasar kamu orang bodoh, dasar kamu jahil. Nah, kadang-kadang ucapan para ulama itu keras. Fulan adhallu min himari ahli, si fulan ini lebih sesat dari keledai yang dia miliki. Lebih sesat dari keledai. Keledainya sudah, keledai ini hewan yang sering dipermisalkan, diumpamakan untuk sesuatu yang menunjukkan kebodohan dan kepololan. Dia lebih sesat daripada keledainya. Sampai seperti itu. وَمَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ أَمَرَاتٌ بِالْكُلِّيَةِ تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَحْسَنِ مِحْمَلَاتِهِ. Dan barang siapa yang tidak nampak padanya tanda-tanda secara menyeluruh yang menunjukkan atas sesuatu, apakah tujuannya nasihat atau tujuannya mencerca, tidak nampak, maka kata beliau wajib ucapannya itu dibawa kepada kemungkinan yang terbaik bahwa tujuan dia adalah menasihati. Wala yajuzu hamluhu ala aswa'i halati, tidak boleh membawa ucapan orang tersebut kepada kondisi yang terburuk bahwa tujuannya mencerca, tidak boleh selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Waqad qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhika al-muslim su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan engkau menyangka sebuah kalimat yang keluar dari ucapan saudaramu muslim itu kejelekan, padahal masih ada kemungkinan untuk membawa ucapan itu kepada kemungkinan yang baik. Nah, jadi kalau ada ucapan seseorang, ada tiga keadaan. Yang pertama, nampak dari ucapan orang tersebut tujuannya adalah kebaikan, maka dibawa kepada kebaikan. Kedua, nampak dari ucapannya tujuan dari ucapannya adalah kejelekan, keburukan, maka dibawa ucapan tersebut kepada keburukan. Yang ketiga, tidak ada tanda. Tanda tujuan dia baik atau tujuan dia buruk, tidak ada tanda. Maka wajib, kata beliau, ucapan itu dibawa kepada kemungkinan yang terbaik, bahwa tujuan dia adalah kebaikan. Kecuali apabila ada tanda yang menunjukkan keburukan, seperti yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, masih panjang. Selesai dua pasal. Baik, saya kira sampai di sini, ikhwan. Semoga apa yang saya sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.